السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله فهو سبحانه لا إله إلا هو رب العرش العظيم. صلاة وسلاما على الحبيب المصطفى سيدنا رسول الله سيدي غر المحجلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام. وبعد pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja Anda berada, semoga Allah tetap melindungi kita semua dalam keberkahan dan kedamaian. Pada subuh yang berbahagia ini, kami tim terjemah Safir Al-Azhar dalam bedah tafsir ini, yaitu tafsir Sya'rawi surah Al-Baqarah 272. Pada kesempatan kali ini saya tetap mengajak seluruh komponen masyarakat untuk tetap menjaga kedamaian dan keamanan sesuai dengan risalah Al-Quran, yaitu rahmatan lil alamin. Allah berfirman, laisa alaika hudahum walakinallaha yahdi man yasha' wama tunfiqu min khairin fali anfusikum wama tunfiquna illa batigha'a wajhillah وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ. Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka untuk mendapat petunjuk, tetapi Allah lah yang memberikan petunjuk, memberi taufik kepada bagi siapa yang dikehendakinya. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan di jalan Allah, maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. Dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridhaan Allah. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup, sedangkan kamu sedikit pun tidak akan dianiaya dan rugikan Allah. Saudara pendengar yang berbahagia, masih tetap dalam kerangka pembahasan sedekah, infak dan sejenisnya, bahwa Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini sekali lagi menekankan betapa pentingnya pemahaman terhadap infak ini harus mengakar pada diri umat ini, pada diri para aghnia, pada diri umat fuqara, masakin juga harus melihat konteks infak ini dengan cara berpikir yang benar dan tepat. Bukanlah kewajiban Nabi menjadikan mereka untuk mendapat petunjuk. Dalam hal ini, bagaimana melihat hikmah dari infak itu sendiri? Tetapi Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Tentunya pelajaran-pelajaran diberikan oleh Rasulullah kepada umat ini adalah merupakan hidayah Allah pada hakikatnya. Bukanlah kekuasaan Nabi untuk menunjuki seseorang atau membuat mereka menjadi sesat. Apa saja yang diinfakkan dari kebaikan, maka untuk dirimu. Ini pada ayat ini tentunya ada sesuatu yang lain daripada pemahaman biasa, yaitu biasanya kita memaknai infak itu hanya lewat materi, hanya lewat segepok uang. Oh, inilah agak keluar sekian juta, sekian ratus ribu. Tetapi di sini Allah mengatakan min khairin, dari kebaikan. Tidak dibatasi oleh kebaikan dalam bentuk harta saja. Bahkan dilapangkan oleh Allah jalan-jalan untuk berinfak. Kenapa? Sebab manusia dalam penciptaannya, dalam pembagian kadar kebaikan untuk rezekinya, tidak sama. Ada orang yang cerdas, ada orang yang punya kemampuan ilmiah yang baik, bisa mengajarkan orang, tetapi dia pada sisi lain tidak terlalu banyak harta. karena mungkin sibuk dengan belajar. Akhirnya hartanya pun ya ada, tapi tidak tidak seperti kawan-kawannya yang sibuk berbisnis misalnya. Nah, begitu dia memberikan pelajaran, begitu dia memberikan ilmunya di tengah-tengah masyarakat, itu adalah merupakan infak. Itu adalah merupakan kebaikan yang telah disebarkan. Maka pahalanya, hasilnya adalah untuk dirinya sendiri. Nah, tentunya pada ayat yang lain juga disebutkan, qawlum ma'rufun khairu min sadaqatin yatba'uha adha. Ya, ucapan yang baik, qawlum ma'rufun wa maghfiratun. Ya, ucapan yang baik dan permohonan ampunan, khair, lebih baik daripada sedekah yang diikuti oleh cercaan. Nah, maka ilmu adalah termasuk kebaikan, akan kembali hikmahnya, amalnya dan pahalanya kepada orang yang mengeluarkannya atau mengajarkannya. Janganlah kamu berinfak kecuali hanya ingin mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini kembali lagi Allah menekankan pada ayat yang lain sudah tadi, agar manusia menjaga hatinya, agar hatinya itu hanya ibtigha'a wajhillah, mengharapkan keridhaan dan pahala dari Allah. Ya, kalau kita lihat ayat ini sangat luar biasa, mengharapkan wajah Allah. Seolah Allah itu punya wajah, punya bentuk. Ini bukan artinya dalam kata-kata yang asli dalam bentuk materi, tetapi wajah di sini adalah keridhaan dan kesenangan Allah, sayang Allah. Misalnya, kalau saya sayang dan senang kepada seseorang, tentunya begitu dia datang ke rumah saya terima dengan wajah yang senyum, dengan kehangatan. Lantas saya persilakan duduk dan bertanya apa kehendak dan keinginannya. Kalau sebelumnya mungkin saya sediakan teh, kopi, dan mungkin makanan-makanan yang lezat karena memang saya senang. Nah, begitulah Allah, dia senang dengan infak ini. Maka dia ungkapkan dengan bentuk wajhi, bentuk saya senang dengan orang-orang yang berinfak, sayang kepada orang-orang munfiqin. Bahkan saya lihat, kalau kita baca dalam hadis-hadis sahih disebutkan, ma min subhin wa min abdin yasbahu illa atahul malakan. Tidak ada seorang mukmin yang memasuki waktu subuh, waktu menjelang fajar, kecuali dia didatangi oleh dua malaikat. Jika orang yang di dalam rumah itu adalah orang-orang yang dermawan, ya, sekali lagi orang-orang yang rajin untuk berinfak, keluar dari pintu-pintu rumah mereka itu kebaikan-kebaikan, maka malaikat akan berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, orang serumah ini adalah orang-orang yang suka berinfak, maka berikan ganti yang banyak kepada mereka, lapangkan rezeki mereka agar kebaikan lebih banyak keluar dari tangan dan pintu-pintu rumah orang ini. Begitu doa malaikat, otomatis, ya, tanpa diminta oleh si empunya rumah. Memang begitu tugas malaikat ini di subuh hari. Yes. Tapi bila dia masuk atau menghadap ke rumah orang yang bakhil, orang yang berinfak tapi tidak mengharap wajah Allah, ya, tidak ikhlas, hanya untuk kepentingan dirinya dan jah atau ujub pada dirinya, maka malaikat yang satu lagi mengatakan, ya Allah, Allah ma'ti mumsikan talafa. Ya Allah, orang ini bakhil, orang ini suka menggenggam harta, tidak mau berbagi-bagi, yang taunya cuma hanya tambah-tambah dan kali-kali, kurang-kurang dan bagi-bagi, tak paham dia. Begitu Ustaz, ya? Ya. Apa kata malaikat? Hancurkan hartanya. Kenapa begitu tegas malaikat? Kenapa begitu benci malaikat? Sebab dengan banyaknya hartanya, bukan dia makin dekat dengan Allah. dengan banyaknya harta semakin jauh, semakin jauh, dan semakin banyak fahsya dan mungkar yang dibuatnya dengan harta-hartanya. Nah, ini makanya doa malaikat tadi ada untuk orang-orang yang mau berinfak, mengharapkan wajah Allah. Dan satu lagi, apa saja yang kamu infakkan dari kebaikan, maka Allah akan mencukupkannya untukmu dan tidak dizalimi sedikit pun, tidak dikurangi sedikit pun, kecuali orang tersebut yang menzalimi dirinya sendiri. Nah, maka ya, kalau saya melihat dari bahasa-bahasa Al-Quran ini, kalau dalam masalah infak ini sebenarnya hampir 75% diserahkan Allah kepada kita. Maksudnya bukan kita mengecilkan peranan Allah di sini. Kondisi infak itu baik atau tidaknya sebenarnya 75% tergantung manusia. 25%-nya baru Allah yang menutupi. Kalau kondisi hatinya baik, inilah yang disebut 75% tadi. Nah, mungkin ini prolog dari saya. Memang semakin kita kaji semakin menarik dan semakin mendalam persoalannya. Saya silakan kepada Ustaz Ardiansyah dan Ustaz Perdana, silakan. Iya, sebagaimana Ustaz kita lihat dalam ayat 265 ada juga kata-kata ibtigha'a mardhatillah. Kemudian kembali di sini ibtigha'a wajhillah. Memang ketika menceritakan tentang infak dan sedekah ini semata-mata mengharapkan pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala, seperti yang telah diajarkan oleh para rasul terdahulu kepada kita ketika mereka mengatakan kepada kaumnya, la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami tidak mengharapkan adanya balasan dari kalian dan tidak pula mengharapkan kalian memuji kami dan bersyukur terhadap diri kami. Inilah ikhlas yang murni. Betul. Dan inilah yang kita harapkan sebenarnya dari para petinggi-petinggi kita, baik itu di eksekutif ataupun legislatif ataupun di yudikatif. Ketika melakukan sesuatu itu adalah karena la nuridu minkum jazaa'an wala syukur. Ketika mereka membina masyarakat ini, mengarahkan bangsa ini, betul-betul karena ibtigha'a wajhillah, mengharapkan semata-mata ya keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama Ibnu Katsir khususnya di dalam tafsirnya, mengapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata-kata wajah di sini? Karena sebenarnya lah ketika seseorang itu berinfak, dia sedang berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah. Ya. Seperti yang juga pernah disampaikan di dalam pertemuan yang lalu, kisah anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Fatimah radhiyallahu anha, ketika pada satu hari dia mencuci uang dirham, uang benggol dirham. Dan setelah dicucinya, setelah dibersihkannya, dia berikan wewangian. Kemudian Rasulullah bertanya, "Ya Fatimah, mengapa engkau cuci dan engkau berikan wangian?" Maka Fatimah mengatakan, "Ayahanda, aku mengetahui bahwa uang ini sebelum jatuh ke tangan fakir dan miskin, sebenarnya lah ia jatuh di tangan Allah." Allah. Jadi, harta yang kita berikan itu seakan-akan kita langsung memberikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya jika ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, seorang presiden, seorang gubernur, seorang bupati, seorang pejabat pemerintah, begitu juga seorang anggota dewan akan mendapatkan Allah Subhanahu wa taala menjadi penolongnya. Oleh karena itulah Rasulullah pernah berpesan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sambil mengatakan, "Wahai anak pamanku, ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tujahaka, fa in ista'anta fasta'in billah." Wahai Ibnu Abbas, peliharalah Allah di dalam dirimu, niscaya Allah akan memeliharamu. Jika engkau meminta pertolongan, minta tolonglah engkau kepada Allah. Tentu ini akan didapatkan kapan? Ketika seseorang itu beramal ibadah, berbuat karena ingin mencapai wajah Allah, karena ingin mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala, khususnya di dalam infak dan sedekah. Janganlah Anda berharap ketika Anda menjadi seorang pejabat agar Anda dipilih, kemudian agar Anda mengeluarkan uang. Setelah itu kemudian Anda berpikir untuk mengembalikan modal. Sungguh apa yang Anda lakukan dahulu sama sekali tidak bernilai di sisi Allah, dan apa yang Anda perbuat setelah itu adalah semata-mata kemurkaan Allah. Mungkin ini dapat kita sampaikan dari radio yang kita cintai ini kepada saudara-saudara kita yang sangat kita cintai, baik yang duduk di anggota dewan maupun yang duduk di sebagai pejabat pemerintahan, ataupun begitu juga kepada masyarakat ramai, ya, kepada masyarakat luas, dan khususnya kepada kita yang hadir di studio pada kesempatan ini. Mungkin ini dapat yang saya sampaikan. Ya, ini merupakan kata-kata hikmah yang dapat menyejukkan batin dan menenteramkan jiwa. Dan bila hikmah ini, bila kebaikan ini ada dan kita dengar dengan kesungguhan, ya tentunya hatinya akan jatuh ke tangan Allah, dan Allah akan membimbing kita kepada kemakmuran, kedamaian, tidak seperti syaitan tadi yang menjanjikan kefakiran dan hanya berbuat kerusakan dan kemungkaran. Nah, pendengar yang berbahagia, rasanya memang sulit untuk berpisah dengan pendengar pada pagi ini, karena memang persoalan tafsir dan Al-Quran ini memang persoalan yang sangat menjiwa dan mengakar dalam lubuk hati kita. Tetapi yakinlah, mari kita membaca, mari kita mendengar, mari kita menganalisa, mari kita mentadabbur ayat demi ayat dalam Al-Quran ini. Niscaya, ya, sedikit demi sedikit hidayah dan karunia Allah akan tercurah buat kita. Demikian, saya Hanafi Ismail, Ustaz Perdana, dan bersama saya Ustaz Ardiansyah. Kami semua mengucapkan terima kasih atas husni istima'ikum wa mutaba'atikum, wa jazakumullahu khairul jazak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.